Mitra Bisnis, Asosiasi Pengusaha Indonesia menyesalkan kasus dipenjarakannya seorang pengusaha di Surabaya akibat tidak mampu membayar 53 karyawannya sesuai dengan upah minimum. Sanksi pidana kepada pengusaha itu adalah yang pertama di Indonesia. Seharusnya, kasus seperti itu diselesaikan melalui pembicaraan bipartit atau melalui pengadilan industrial, bukan dikriminalisasikan. Apalagi ketidakmampuan membayar upah minimum itu bisa jadi dilakukan ketimbang melakukan PHK yang malah membuat bangkrut perusahaan akibat pesangon yang sangat besar. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Ketua Umum Apindo Bekasi, Darwoto. Pak Darwoto, apa komentar Anda? Menurut saya kejadian ini yang salah ya, kalau diurut yang salah ya pasti ada beberapa, ada pihak yang salah. Karena kenapa pengusaha bayar upah di bawah itu kan juga ada masalah ketidakmampuan kemungkinan. Tapi kan untuk mendukung itu kan harus dilakukan audit dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya ini peran pemerintah dalam hal ini pengawas dinas tenaga kerja setempat itu juga harus melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang membayar upah dari UMK itu sendiri. Kemudian masalah yang berikutnya, di dalam aturan Undang-Undang 13, di sana kan tidak mengatur besar kecilnya perusahaan. Di sana hanya mengatur pemberi kerja, wajib memberikan upah tidak kurang dari upah minimum. Kalau kita lihat secara fakta di lapangan, jangankan 100, lebih dari 100 perusahaan-perusahaan kecil yang karyawannya hanya 20, 10, yang mereka juga faktanya memang membayar upah di bawah UMK. Nah kalau ini semua dibawa ke sana ya betul kata kawan kita yang dari DPN Apindo bahwa ya penjara nanti akibatnya adalah sektor-sektor UKM itu mereka khawatir untuk melakukan usaha. Karena umumnya UKM itu kan membayar upahnya kan di bawah minimum ya, begitu. Selain itu, Pak, banyak pihak yang berkomentar di mana semakin lama hubungan antara pengusaha dan buruh semakin runcing. Apa sebenarnya yang salah, Pak? Dan apa yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak maupun pemerintah? Sebenarnya yang perlu diinikan adalah permasalahan-permasalahan yang timbul ini dicarikan solusinya aja, dibicarakan dengan baik supaya perusahaan-perusahaan yang seperti itu mereka mampu tidak membayar UMK. Kalau mereka nggak mampu ya dicarikan jalan keluarnya seperti apa sehingga tetap kesempatan bekerja itu ada. Namun kalau tidak mampu membayar upah sesuai dengan UMK, khususnya perusahaan-perusahaan yang UKM ini juga akan jadi terbantu mereka kalau ada solusinya. Sebenarnya kalau kita lihat dari sisi hubungan industrial, kita tidak bisa melihat secara dipukul rata ya. Semua pasti arahnya seperti itu, ketidakharmonisan. Faktanya banyak yang mereka juga masih cukup harmonis kok hubungan industrial di tingkat perusahaan. Karena ada 1-2 yang tidak sesuai, nah itu makanya perlu duduk bersama antara pengusaha itu sendiri dengan guru di tingkat perusahaan. Kemudian peran LKS di lembaga kerjasama tripartit di daerah kabupaten, kota itu harus lebih ditingkatkan lagi sehingga masalah-masalah yang seperti ini itu bisa dihindari gitu. Jadi permasalahannya tidak bisa dilihat hitam putih ya, karena permasalahan hubungan industrial itu kan tidak, kadang ada perselisihan, kemudian dari perselisihan itu kita bisa selesaikan dengan cara win-win solution dan lain sebagainya, Pak. Ya, mesti dilihat case per case-nya seperti apa. Demikian Wakil Ketua Umum Apindo Bekasi, Darwoto. Saya Wendy Lim.